المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمين جئتنا، والمعنى في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف قار أسد. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيل مباشر، ومن نون إناث كيرون منفت، وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح ودكس وضم كأين أمس حيث وساكن كم، ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانسبن بالألف والجرر بياء ومن الأسماء أسف. من ذاك ضوء صحبة أبانا، والفم حيث منه منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن. ونقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. شرط ذا الإعراب أن يضاف نفلا للياء كجاء أخ أبي كذا أتلا، بألف ارفع المثنى، وقيل إذا بمضمر مضافا موصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان وقبنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع آمر ومذنب. والشبي ذين وبه عشرون، وبه ألحق والأهلون أول وعالمون عليون وأراضون الشد والسنون. وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد، والنون مجموع وما به التحق فافته، وقل من بكسره نطق، والنون ما ثني والمحاك به لعكس ذاك استعملوه فانتبه. وما في تاء فآلف قد جمع يكسر في الجر وفي نصب ما كذا، أولاة والذي اسما قد جعل كذا، أدرعات فيه إذا أيضا قبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الرف، وجعل لنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون. وحذفها للجزم ونسب سماه كلم تكوني لترومي مدلمه. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ين، وكذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نسب ما كيدعو يرمي، ورفع فيه أنوي فيه منوي، وهدف جازما ثلاثه أن تقضي حكما لازما. النقرة والمعرفة نقرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغير معرفة كهم وذي وهن وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك، وكل مضمر له البناء يجب، واللفظ ما جر كاللفظ ما نسب، للرفع ونسب وجر ناء صلح، أعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما طاب وغيره كقام وعدما. ومن ضمير الرفع ما يستثير افعل وافق نقتبذ إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه. نعم. Kemarin kita terakhir membahas yang 60. Wa min dhamiri raf'i ma yastatir kaf'al wafiq naqtabit ittushkar. Naam. Ini kaitannya wa min dhamiri raf'i ma yastatir. Dari dhamir raf' ma yastatir. Dhamir rafa'. Yang apa? Ma yastatir. Yastatir di sini apa? Dhamir yang tersembunyi. Seperti apa? If'al. Ini maksudnya apa? Lazim. Lazim harus mustatir, Mas. Dhamir rafa yang harus disembunyikan. Misalnya apa? Ka if'al. Wafiq. If'al itu artinya apa? Anta. If'al. Nah, antanya enggak disebutkan, tapi anta di sini sebagai apa? Dhamir rafa. Wafiq. Ana. Wafiq. Wafiq ana. Naktabid ittushkar. Nah, ini belum kita bahas. Naktabid ittushkar. Nah. Naktabid kemarin. Wahada jawabu akhir lil amr. Wahuwa fi'lun mudhari'un majzumun. Wafa'iluhu dhamir mustatirun wujuban taqdirun nahnu. Nahnu. Naktabid nahnu. Ya. Arrabi' tushkar. Tushkaru atau tashkuru. Yajuzul wajhani. Wal muradu bihil mukhatab. Yang diajak bicara. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun. Alamatu raf'ihi tanda rafa'nya adalah dhammah yang nyata. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ya. Ini fa'ilnya adalah mustatir. Wujuban, wujuban harus disembunyikan. Takdirnya seharusnya adalah anta. Tapi di situ apa? Mustatir, Mas. Disembunyikan. Fa in qila limadha qarara ad-dhamir alladhi taqdiruhu anta fi qadhihi if'al wa fi qadhihi tashkur? Qulna qarrarahu liyashmalu. Qarrarahu liyashmala ma kana fi'la amrin aw fi'lan mudhari'an. Ma'a anna tashkur ahyanan yakunu dhamiruhu mustatiran jawazan kama idha kana yatahaddathu an imra'atin. An imra'atin. Fayaqulu al-mar'atu tashkurullaha. Fahuna taqulu naqulu tashkuru fihi dhamir mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Naam. فإن قال قائل ما الضابط للمستتر وجوبا والضابط للمستتر جوازا. Nah, kemarin terakhir kita bahas tentang ini, tentang tashkur. Ya, al-maratu tashkur, tashkurullah. Ya, kalau ini pertanyaan, kalau dikatakan limadha qarrara ad-dhamira alladhi taqdiruhu anta, kenapa itu diulang? Dhamir itu disebutkan berapa kali tentang apa? Anta. Dalam perkataan apa? Fiqodihi. Ya. Dalam perkataannya yaitu if'al. Lakukanlah. Lakukannya siapa? Lakukan anta. Wa fiqodihi tashkur. Dan juga tashkur di sini. Kulna qarrarahu liyashmala ma kana fi'la amrin. Ini meliputi apa yang terkandung juga pada fi'il amr. Aw fi'lan mudhari'an atau fi'il mudhari'. Ma'anna tashkur. Ya, di mana tashkur di sini ahyanan terkadang dhamiruhu mustatiran jawazan. Dhamirnya kata gantinya itu adalah disembunyikan sebagai bentuk apa? Jawaz. Boleh-boleh saja, enggak wajib, enggak wajib. Boleh-boleh saja. Jawaz. Kama idza kana yatahaddatsu 'an imra'atin, sebagaimana ketika membicarakan tentang perempuan. Seperti fayaqulu al-mar'atu tashkurullaha, seorang perempuan bersyukur kepada Allah. Fahuna naqul, kita katakan tashkuru fihi dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Kenapa jawazan di sini? Karena perempuan, Mas. Sebagai perempuan. Ya. Nah, ia dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Maksudnya apa? Al-mar'atu hiya tashkuru Allah. Atau al-mar'atu tashkuru hiya Allah. Nah. Fa'in qala qa'il. Kalau sekarang ada yang berkata. Apa sih landasan bakunya? Untuk di sini mustatir wujuban dan mustatir jawazan. landasannya, bakunya apa mas? Untuk membedakan mana yang harus disembunyikan, wajib sembunyi dan boleh disembunyikan saja. Paham mas ini? Tentang apa mas? Jawaz. Mustatir jawazan dan mustatir wujuban. Maka antum tulis di sini mas. Kayak tadi membuat taklik mas. Beda antara apa mas? Satir, jawazan dan satir juban. Nah, itu pakai bahasa Arab aja. Ini kalau di sini bahasa Arab nggak bisa, nggak kelihatan nanti. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau taruh di sini di atasnya, di atas buku antum itu, nanti ketika antum buka buku itu pindahkan ke halaman yang pertama di cover. Oh, beda antara mustatir jawazan dan mustatir wujuban itu ada di halaman 218. Seperti itu, Mas. Nah. Kulna huna dhabitani. Di sini ada dua landasan, Mas. Dhabitani. Nah. Dhabit yang awal, ya, landasan yang pertama, dhabitun yasirun sahlun ya'lamuhu kullu ahadin wa huwa makana taqdiru ana au nahnu au anta fa huwa mustatirun wujuban. Jadi yang wujuban di situ apa? Ana, nahnu, anta. Anta, ana, nahnu, anta. Nah, itu mustatir wujuban, harus wajib disembunyikan mas. Ya kayak misalnya Isma, dengarkan. Siapa dengerin? Anta. Kan enggak disebutkan dengarkan engkau. Ijlis, duduk. Kan nam, bukan tidur. Tapi ijlis, duduklah. Nah, yang duduk itu apa? Engkau. Tapi engkaunya tidak disebutkan di situ. Paham? Jadi ana, nahnu dan anta mustatir wujuban. Harus di mustatir wujuban. Fa wa mustatirun wujuban wa ma kana taqdiru huwa hiya fa mustatirun jawazan. Sedangkan di situ ya kita tulis di situ apa mas? Kalau gua dia ya itu apa? Mustatir jawazan. Nah seperti itu, mustatir jawazan. Fahada wahada sahlun, ini mudah mas. Dari siapa ustaz mudah? Angel lu. Nah, angel itu kalau dianggap angel menjadi mudah kalau kita doa mas. Kullu yudrikuhu wa ya'rifuhu. Kullun ya, setiap orang bisa. Yudrikuhu mengetahuinya, wa ya'rifuhu dan mengetahuinya, mendapatinya dan mengetahuinya. Fa masalan if'al. Contohnya apa? If'al. Lakukanlah. Takdiru anta. Anta if'al maksudnya di situ. Wa wafiq. Wafiq. Aku setuju. Wafiq. Takdiruhu ana. Takdirnya apa? Ana wafiq ya akhi. Ana wafiq. Maka ketika orang mengatakan ana wafiq, ini ghir ma'ruf indal Arab. Lian al-Arab ma'rufu, ma'ruf indahu syum mustatir. Apa maksudnya? Wujuban. Nah. Wa naktabit takdiru nahnu. Ya. Nah. Di situ ininya nahnu. Ya. Nah. Di sini takdirun nahnu, nahnu naqtabid. Ya. Di penjelasan di sini makna kata-kata iqtabata yaqtabitu itu artinya di situ fariha hasunat haluhu, ya dia gembira, dia itu senang, kondisinya lagi senang, ya naqtabitu takdiru nahnu, nahnu naqtabitu tashkuru wa takdiru anta, bersyukur maksudnya adalah engkau bersyukur. Idan maka takdiru ana, nahnu wa anta fawa mustatirun wujuban, ya anta mas ana nahnu anta. Wa makana takdiru huwa au hiya fahiya fahuwa mustatirun jawazan. Maka kalau ya itu di situ dhamirnya itu adalah mewakili huwa dan hiya, maka di situ apa? Mustatirun jawazan. Illa annal akhira yustasna minhu ba'du dhamair allati taqaddaru bi huwa au hiya wa yakunu mustatiran wujuban, kecuali kalau memang di situ dikecualikan dalam beberapa kata ganti, yaitu apa taqaddaru bi huwa itu di taqaddaru bi huwa itu ditakdirkan dengan huwa atau hiya, wa yakunu mustatiran jawaz wujuban, maka ketika dikecualikan itu bisa menjadi mustatiran wujuban, wajib di situ. Af'al tafdil misalan, seperti apa? Af'al tafdil, perkataan-perkataan yang di situ memberikan keutamaan. Qaulina, seperti perkataan kita, ma ahsana Zaidan, betapa bagusnya Zaid. Ya, misalnya apa? Ma ahsana, bukan ma ahsanu ya. Ingat-ingat tuh, Mas. Sebagai untuk tafdil di sini fi'ilnya harus dimansubkan. Jadi ma'ahsana, bukan ma'ahsan. Ma'ajmala, ma'ahsanu. Ma'afroha. Ya. Ma'ansyato. Maka disebutkan di sini apa? Ma'ahsana. Ma'ahsana Zaidan. Yaquluna inna taqdiral jumlati syai'un 'azimun ahsana Zaidan. Wa ahsana ya'udu ala ma wa taqdiru ahsana huwa lakinnahu mustatirun wujuban qalu li anna mithla hadha at-tarkib ana. Naam. Li anna mathala hadha at-tarkibi yajri majra al-mathal wal amsalu fi al-lughati al-arabi la tughayyaru بل تبقى على ما هي عليه حتى إنك تقول لرجل فوت الفرصة ثم أراد استدركها تقول له هو الرجل الصيف ضيعت اللبن الصيف ضيعت اللبن لأن المثل لا يغير. شوف عندهم ليه ده نيابي. Ini perkataannya di Amsalali Midani. Istilah, Mas. Opini. Keras. Keren. Tunggu 10 menit sampai 15 menit. Apakah beliau fluoresens? Ya, pon yang obat berbuih itu. Ada kelahir. Bahkan semangat. Nah, ana ulangi di sini. Jadi yang dhamir mustatir wujuban apa? Anta. Ana, nahnu, anta. Anta. Ana, nahnu, taknya kue. Takwe. Takwe. Anta kue. Biar ngedur nanti malam. Nah, kemudian kalau yang jawazan huwa hiya. Huhiya. Huhiya. Yakunu mustatiran wujuban. Nah, kalau dikecualikan jadi mustatiran wujuban. Seperti apa? Af'ali tafdil. Fi'il-fi'il yang di situ menjadi pengutamaan. Seperti apa? Ma'ahsana Zaidan. Betapa guantengnya Zaidan. Ma'ahsana Zaidan. Ya. Ma'an syato anursin. Lemak. Nah. Ini ansyata artinya di situ apa rajinnya mustajab. Yaquluna, mereka berkata, inna taqdirul jumlati, sesungguhnya takdirul jumlah, takdir kalimat, persepsi yang seharusnya, syai'un adhimun ahsana Zaidan. Sesuatu yang agung ahsana Zaidan. Ahsana itu bagus. Zaidan Zaid. Ya, maka ahsana di sini ya'udu ala ma. Kembalinya kepada apa, Mas? Ma. Ini wa takdiru ahsana huwa. Ahsana huwa. Takdirnya adalah ahsana huwa. Lakinnahu mustatirun wujuban. Namun ini apa, Mas? Mustatirun wujuban. Wajib mustatir wujuban. Qalu li'anna mathala hadha tarkibi yajri majrun mathal. Karena pemisalan pada susunan ini yajri majrun mathal. Ini akan ya, yajri akan mengalir sesuai dengan mengalirnya permisalan. Maksudnya apa? Kalau misalnya di sini ma'ah sana Zaidan, maka ikut aja. Zaidan yang ganti huwa. Paham? Ma'ah sana Zaidan ay ahsana huwa. Itu takdirnya. Wal amsalu fil lughatil arabi la tughayyaru, dan permisalan dalam bahasa Arab itu la tughayyaru, itu tidak bisa ubah atau diganti. Bal tabqa ala ma hiya alaihi, namun akan tetap seperti itu, Mas. Ya, seperti apa yang ada dalam bahasa Arab itu. Hatta innaka taqulu li rajulin, atau engkau pernah mengatakan pada seorang laki-laki, fawattal fursata, engkau itu sudah terlewat fursah, kesempatan. Tsumma arada istidrakaha, kemudian dia menginginkan untuk bisa mendapatkannya. Taqulu, ya, ini apa? Mas Slamet mengatakan, aqulu lahu li ahnursin wa huwa rajulun, yaitu seorang laki-laki apa? As-saifa doya'atil labana. Ya, kalau buat Mas Bos Mustajab adalah ta'akhara ya doya'atil ilma. Iya mas, baca Quran mas. Pak sekali. As-soifa, as-soif. Ya, jadi soif itu apa mas? Aywa, musim panas. Doya'atin labana. Itu apa? Melalaikan susu. Mosok susu dilalaikan. Doya'an maksudnya di sini menyempitkan. Jadi susunya itu enggak akan sebanyak ketika selain soif. Ketika soif, ya saking panasnya itu susu itu enggak banyak, mas. Paham masnya? Harusnya kan bukan doya'til labana. Ya. Nah, doya'atil labana, doya'at. As-soifa, doya'atil labana. Li'annal masalah la yugayyaru. Karena permisalan ini tidak akan berubah, mas. Tidak bisa dirubah. Ya. Sekarang, jadi dobit yang pertama, mas. Dobit yang pertama adalah ini yang pertama. Ana nahnu mustatir wujuban huwa hiya mustatir jawazan. Sudah mas, ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Ad-dhabit tsani yang kedua. Ala ra'yil akharin min al-ulama, dari pendapat yang lain dari para ulama. Yaquluna, mereka berkata, ma saha an yahulla mahallahu adh-dhahiru fa huwa mustatirun jawazan wa ma la fa huwa mustatirun wujuban. Mithlu uskun fadh-dhamiru mustatiru huna la yahillu mahallahu adh-dhahir. Fala yumkin an taqula uskun zaidun ala anna zaidan fa'ilun. Dhabit yang kedua ini adalah ala ra'yil akharin minal ulama, pendapat lain, pemikiran lain dari para ulama. Yaquluna, mereka mengatakan, ma soha an yahullahu mahallahu dhahiru wa huwa mustatirun jawazan. Apa yang bisa menggantikan posisi dohirnya, maka dia mustatir jawazan. Apa yang bisa menggantikan posisi dohirnya? Dohir maksudnya apa? Yang bisa dilihat. Maka mustatirun jawazan, maka dia itu jawaz. Boleh. Wa ma la fahuwa mustatirun wujuban. Kalau tidak bisa menggantikan posisi, maka dia mustatirun wujuban. Misalnya, uskun. Uskun itu artinya apa? Tinggallah. Fadh-dhamiru mustatirun huna la yahillu mahallahu dhahir. Uskun di sini, dhamirnya di sini, dhamir mustatir. Wujudnya apa? Uskun. Anta. Huna la yahillu mahallahu dhahir. Ini tidak menduduki posisinya secara dhahirnya. Fala yumkin an taqula, maka engkau tidak mungkin untuk mengatakan uskun zaidun. Ala anna zaidan fa'ilun, karena zaid di sini sebagai fa'il. Masih bingung. Ini, ana ulangi. Dhabit yang tsani, landasan yang kedua ini, ala ra'yi akharin minal ulama, ini pendapat ulama yang lainnya. Paham ini mas? Yaquluna, mereka berkata, ma soha an yahullahu mahallahu dhahiru fahuwa mustatirun jawazan. Apa yang bisa berlaku untuk menggantikan posisinya secara dhahir, fahuwa mustatirun jawazan, maka dia adalah mustatir jawazan. Mustatir yang sifatnya apa? Bisa enggak, bisa iya dan bisa enggak. Ya. Kayak misalnya kalau antum tidur ketika kajian itu maka menjadi mustatir jawazan. Tapi kalau antum itu tidak hadir di kajian, maka itu mustatir wujuban. Karena mustatir ya jawazan, dia saat itu bisa ngantuk tapi bisa melek lagi kan dengan izin Allah azza wajalla. Tapi kalau tidak hadir meskipun dia ngonlenan Mas, terkadang kantuk itu atau pemahaman tidak akan sama dengan yang menghadapi langsung. Karena ana tidak pernah menegur orang yang online-nya. Ana hanya akan bisa menegur ketika ada orang yang ngantuk di hadapan ana. Ya enggak? Paham maksudnya sih? Nah. Oleh karena itu, tidak berarti bahwasanya ana melarang untuk orang belajar online-an. Sah saja. Bahkan ana pun online-an dengan Mas Syai. Tanggal 12 malam, Mas. Pas gini-gini. Zaki, ayo nanti Zaki. Bi. Dari bangun nih. Itu juga ketika capek itu susah, Mas. Itu hal yang wajar. Sehingga di sini, ya contohnya misalnya apa? Ketika gua. Ada tidak adanya itu apa, Mas? Itu berlaku untuk bisa menggantikan apa yang nampak di situ. Contohnya, wa mala fahuwa mustatirun wujuban. Kalau enggak, maka enggak ngefek. Kalau ngefek, maka jawaz. Kalau enggak ngefek, wis wujuban, Mas. Kenapa anta di sini? Ana, nahnu dan anta. Ya, uskut. Uskut itu artinya menengok. Kalau antum tambahin mas menengok, itu kan seolah-olah tidak tegas, ya enggak? Antum langsung bilang menengok, diamlah. Ya, diamlah itu bukan yuk tidurlah, bukan, beda itu Mas. Nam, bilang uskut aja, bukan nam. Oh tadi Ustaz suruh diem, tak diem. Tidak. Makanya disebutkan di sini uskun zaidun. Di mustatiruna la yahillu mahalahu dhahir. Itu tidak bisa memposisikan apa? Secara zahirnya. Fala yumkin an taqula, maka tidak mungkin untuk mengatakan uskun zaidun. Uskun zaidun. Ala anna zaidan fa'ilun, bahwasanya zaid di sini adalah sebagai fa'il. Nah. Ini yang ketika pendapat bahasanya apa? Ma soha an yahulla mahallahu dhahir bahwa mustatirun jawazan. Kalau dia bisa menggantikan posisi ya yang dhahirnya, maka dia mustatirun jawazan. Nah, antum bisa tulis di sini. Tambahan. Ya. Dhamir yang bisa menggantikan posisi, ya, dhamir yang bisa menggantikan posisi kedudukan secara akhirnya, maka itu adalah satir. Dhamir yang bisa menggantikan posisi kedudukan secara zahirnya, maka itu adalah mustatir jawazan. Nah, dan ini berlaku umum. Tidak hanya berlaku pada kasuistis. Sehingga di situ wa mala fa huwa mustatirun wujub. Kalau tidak bisa menggantikan maka dia mustatir wujuban. Harus wajib disembunyikan. Mithlu uskun. Contohnya uskun. Uskun itu apa? Tinggallah. Qad dhamiru mustatir huna la yahillu mahalu dhahir. Itu dhamirnya mustatir. Dhamirnya apa? Mustatir. Tersembunyi. Huna la yahillu mahallahu dhahir. Ya. Tidak halal di tempat yang dhahir. Artinya tidak bisa menggantikan. Makanya fadhamir mustatir di sini huna la yahillu mahalu dhahir. Itu tidak bisa menempati posisi secara dhahirnya. Ya. Fala yumkin an taqula, maka tidak mungkin engkau akan mengatakan apa? Uskun Zaidan. Uskun Zaidun. Artinya apa? Tenanglah wahai Zaid. Ala anna Zaidan fa'idun, bahwasanya Zaid itu adalah fa'id. Ya. Ini sebagai fa'id. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang berkata, ma taquluna fi qawlihi subhanahu wa ta'ala uskun anta wa zawjukal jannata. Ya. Apa yang kalian katakan fi qoulihi subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah Ta'ala uskun anta wa zawjukal jannata. Uskun artinya apa? Uskun, tinggallah. Uskun itu apa, Mas? Tinggallah. Anta wa zawjuka. Engkau dan istrimu, Mas. Tidak sebutkan anakmu di sini, Mas. Karena anak itu setelah adanya jima baru ada anak. Pernikahan tanpa jima enggak ada anak, Mas. Yakin itu, Mas. Paham? Nah. Wa zaujukal anta wa zaujukal jannata. Ya, tinggallah engkau dan istrimu al-jannata di surga. Surat Al-Baqarah 35. Kulna anta huna laisat hiya al-fa'id. Anta di sini adalah bukan fa'idnya. Bal hiya dhamiru faslin ta'kidin lil fa'il mustatir. Namun di sini adalah dhamiru faslin. Dhamir yang sebagai pemisah. Ta'kidun lil fa'il mustatir. Ini sebagai bentuk penguat bagi fa'il yang mustatir. Fa'il yang apa, Mas? Mustatir, yang tersembunyi. Wa hasuna dzalika min ajli al-athfi adh-dhahiri alaihi. Dan yang baik di situ, ada yang demikian itu adalah untuk apa? Min ajli al-athfi adh-dhahiri, untuk ataf dhahir alaihi. Ataf yang bisa nampak nyata atasnya. Uskun anta. Ini kan anta, Mas. Wa zaujuka, dan istrimu. Karena anta di sini laisat hiya fa'il. Anta di sini uskun anta bukan fa'il di sini, Mas. Bal hiya dhamiru faslin ta'kid lil fa'il mustatir. Namun ini adalah fasl, pembeda, penguat lil fa'il mustatir, untuk fa'ilnya yang mustatir. Ya. Wa hasuna dzalika min ajli athfi adh-dhahiri alaihi, dan ini menjadi baik ketika sebagai penghubung dhahir yang nampak padanya, yang atasnya. Dhahirnya atasnya. Uskun anta wa zaujuka. Tinggallah engkau dan ya istrimu. Wal fa'il mustatir wujuban, dan fa'ilnya di sini mustatir wujuban. Itu siapa, Mas? Fa'il mustatirun. Fa'il yang tersembunyi sifatnya apa? Wujuban. Ya. Idzan ma sahha an yahulla mahallahu adh-dhahiru fa huwa mustatirun jawazan. Apa yang bisa berlaku untuk bisa menggantikan, ya, yang bisa menggantikan posisi dohirnya, maka dia mustatirun jawazan. Dikatakan mustatir jawazan, boleh tersembunyi. Wala wa ma la yasihu, dan apa yang tidak berlaku, tidak bisa diterapkan, an yahilla mahallahu dhahir, untuk bisa menempati posisi dhahirnya, bahwa mustatirun wujuban, maka ini menjadi apa? Mustatir wujuban, mustatir yang wujub, yang harus di situ. Ya. Maka di sini kata-kata bahwa mustatirun wujuban, apa yang di situ mustatir wujuban, Mas? Harus disembunyikan, wajib. Hadza huwa dhabitul ladzi dzakarahu ba'dul ulama. Inilah tokan yang disebutkan oleh beberapa sebagian para ulama. Wa hadza yahtaju ila ta'ammul. Ini butuh dengan perenungan. Wa rubama naj'alu hadza dhabitan lil murtaqina qalilan. Ya. Atau terkadang di sini dhabit ini lil murtaqina. Ya, qalilan, sedikit. Antum tahu murtaqina? Murtaqina. Apa, Mas? Murtaqina, Mas. Ada yang tahu murtaqina? Di sini murtaqina adalah buat yang menaik pelan. Maksudnya apa di sini? Wa rubama naj'alu hadha dhabitan lil murtaqina qalilan. Maksudnya apa? Hadha huwa dhabit alladhi dzakara ba'dul ulama. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama. Karena apa-apa? Ini bolehnya untuk bisa menggantikan posisi yang zahir yang nampak itu harus, ya, itu mustatir wujuban. Sedangkan dhabitnya bagaimana dikatakan ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan hada yahtaju ila ta'amul, ini butuh dengan perenungan. Wa rubana ja'alu hada dhabitan lil murtaqina qalilan, dan kita jadikan ini sebagai dhabitan, sebagai bentuk dhabit untuk apa, Mas? Penguasaan, ya, atau landasan. Lil murtaqina, bagi orang yang murtaqina, orang yang posisinya lebih tinggi. Qalilan, sedikit. Wal awwalu lil mubtadiin. Murtaqina maksudnya di sini bagi orang yang faham, sudah mulai belajar. Ya. Wal awwal lil mubtadiin, dan yang pertama tadi untuk orang-orang yang baru belajar, mubtadiin. Ma'a anil awwala ashadu, padahal yang pertama itu adalah ashadu, lebih mudah. Wawa makana takdiruhu, apa yang ini seperti apa, ana wa anta wa nahnu, ini adalah fawa mustatirun wujuban, ini adalah mustatirun wujuban. Wa makana takdiruhu wa awhiya, dan kalau takdirnya itu adalah huwa dan hiya, bahwa mustatirun jawazan illa mastusniya, maka dia itu mustatir jawazan. Mustatir jawazan apa, Mas? Boleh digantikan, boleh ditampakkan di situ. Tidak disembunyikan total, hanya 50% disembunyikan. Ya, illa mastusniya, kecuali apa yang dikecualikan. Nah. Ini sudah 44 menit, Mas. Ini juga sebenarnya pendek, tapi menguras. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah. Ini ana sudah safar kan depan, insya Allah. Ana safar tanggal Selasa, Mas. Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan untuk kita istiqomah dalam menuntut syar'i.